apakah kau isi pintu? Apa anak salah ku terus? Kue ngikut aku. Apa kutu tak cerno? Terus aku kutu lilo. Rasanya tu mindah musim rukini awakku. Pacen kue konyol ni utak buka berantel. Pendek inani awar ah. Kutuk buka gendel. Sak-sak aku pendam. Bener sanggup bertahan. Dengar po api kan. Semburi kok bajingan. Jatuh nani hati ku loro. Nanging aku mencoba rapopo. Tepuk tangan buat keren. Alhamdulillah.